الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد pembahasan yang lalu berhubungan dengan tauhidur rububiyah di mana tidak didapati suatu ta'ifah atau suatu kelompok yang membangun keyakinannya di atas penolakan terhadap tauhid tersebut. Kenapa? Karena tauhid rububiyah merupakan perkara yang terfitrahkan pada setiap makhluk. Lalu bagaimana dengan keadaan Fir'aun yang dia menolak dengan pernyataannya tentang adanya Allah, bahkan dia menganggap dirinya adalah ilah yang pantas disembah. Indak Ridwan. Nah, Fir'aun menyatakan demikian sebagai bentuk apa? Kesombongan dia, walaupun sebenarnya hatinya mengetahui, mengakui bahwasanya di sana ada ilah dan bahwasanya yang dibawa oleh Musa adalah perkara yang hak. Oleh karena itulah para ulama rahimahumullahu taala membawa makna perkataan Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma rabbul alamin?" dalam pertanyaan tentang apa? Pertanyaan yang bagaimana ini? "Wa ma rabbul alamin?" Talha. Hah? Istifham? Bukan karena bertanya ingin bertanya tentang Allah itu apa? Tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala bagaimana, tapi pertanyaan yang apa sifatnya? Naam, ingkar dan juhud. Tayyib, pertanyaan pengingkaran. Dan ini pendapat yang rajih tentang makna ayat. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullah, ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال. Tidak dikenal dari seorang pun dari taifah-taifah yang ada, dari kelompok maupun firqah-firqah yang ada, bahwasanya dia mengatakan sungguhnya jagat raya ini ada dua pencipta, jagat raya ini memiliki dua pencipta yang sama dari sisi sifat-sifat dan perbuatan. Nah, kalau pada pembahasan yang lalu berhubungan dengan tauhid rububiyah, ikhwan. Nah, hadza tauhid lam yadhhab ila naqidihi ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam. Ya, tauhid ini, tauhid rububiyah, tidak ada yang berkeyakinan dalam menentangnya. Tidak ada yang menentang tentang tauhid tersebut, firqah-firqah yang ada. Tapi sekarang juga apa, anda dikenal adanya taifah yang meyakini bahwasanya alam itu memiliki dua pencipta yang sama dari sifat dan perbuatannya. Nah, sani' telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Yang dimaksudkan apa? Indak Ukasyah. Yang dimaksud dengan sani'. Dan ini banyak digunakan oleh ahlul kalam, istilah as-sani'. Yang mereka inginkan dengan as-sani' apa? Hah? Maknanya apa? Taib, dari sana'a yasna'u, sani'un, pembuat. Yang mereka maksudkan adalah apa? Pencipta. Nam zat yang maha pencipta. Mereka istilahkan dengan sani'. Apakah ini nama di antara nama-nama Allah? Indak alif. Hah? Bukan, kenapa? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu pencipta? Dan sani' mereka maknakan pencipta. Karena kita tidak mendapati dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang apa menetapkan nama tersebut. Nama harus ditetapkan berdasarkan dalil. Juga dikarenakan as-sani' terkandung padanya apa? Makna baik dan makna buruk. Naam. Taib berbeda dengan al-khaliq, al-bari dan seterusnya. Sehingga as-sani' bukan nama di antara nama-nama Allah. Lalu penyebutan di sini kok disebutkan di sini istilah sani'? Indak Maulana. Kalau bukan nama bagi Allah kok disebutkan di sini? Penyebutannya sebagai apa? Arin. Nah, min babil khabar, sebagai bentuk pengkhabaran saja. Mengkhabarkan tentang Allah, bahwasanya Allah itu yang membuat, mencipta jagat raya. Itu maksudnya. Nah. Qala fa inna sanawiyah minal majus wal manawiyah alqailina bil aslaini an-nuri wal zulmah wa anna al-alama sadara anhuma muttafiqun ala anna an-nura khairun min adh-dhulmah. Nah, setelah menyebutkan bahwasanya tidak ada satupun kelompok yang meyakini jagat raya itu ada dua pencipta yang sama dari sifat dan perbuatan, mungkin akan timbul pada diri seorang, lalu bagaimana dengan orang-orang Majusi? Bukankah orang-orang Majusi meyakini adanya dua Tuhan? Mereka meyakini dua Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Maka dikatakan di sini sebab sungguhnya as-sanawiyah dari kalangan Majusi disebut as-sanawiyah karena meyakini adanya dua Tuhan. Al-qailuna bil itsnainil azaliyain. Meyakini adanya dua unsur yang azali, yaitu nur dan zulmah, sehingga disebut sanawiyah dari kalangan Majusi. Demikian pula manawiyah. Al-manawiyah atba' mani ibnu Fatik. Maniyun mani mim alif nun ya, pengikut-pengikut dari Mani ibnu Fatik. Dan dikatakan juga namanya Mani ibnu Mashin. Yang membuat agama pertengahan antara Majusi dan Nasrani. Ini manawiyah, agama manawiyah. Agama apa? Inovasi. Ya, inovasi antara apa? Agama Majusi dan Nasrani. Dia berkeyakinan bahwasanya alam itu dibuat dari dua unsur yang azali, yaitu nur dan zulmah. Nah, kedua firqah kufur ini, baik itu sanawiyah ataupun manawiyah, yang mengatakan adanya dua pokok utama adanya zakat raya ini, yaitu nur dan zulmah. Dan bahwasanya alam itu sadara anhuma, muncul dari keduanya, dari cahaya dan dari kegelapan, sehingga diistilahkan Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Berarti ada dua Tuhan, cuman akhwan, mereka apa? Muttafiqun ala anna nura khairun minal zulmah. Mereka berkeyakinan bahwasanya cahaya itu lebih bagus daripada zulmah. Wa huwal ilahul mahmud wa anna zulmata syirriratun madhmumah. Dan cahaya itulah Tuhan yang terpuji, dan sedangkan kegelapan itu adalah yang buruk dan tercela. Sehingga yang dimaksud oleh mereka dengan an-nur yaitu Allah, dan an-zulmah itu syaitan. Wahum mutanazi'una fi dzulmah hal hiya qadimatun aw muhdatsah. Dan mereka juga berselisih pendapat tentang Tuhan kegelapan itu. Apakah Tuhan kegelapan itu sesuatu yang qadimah, yaitu yang azali, yang datang terdahulu, ataukah sesuatu yang diciptakan? Falam yuthbitu rabbaini mutamatsilain. Sehingga mereka tidak menetapkan adanya dua rob, dua sesembahan yang sama. Kenapa? Karena walaupun mereka menetapkan adanya dua Tuhan, tapi mereka membedakan. Lakannya itulah pernyataan Ibn Abil Is. Jelas, ikhwan. Tidak ada ta'ifah yang mengakui adanya dua Tuhan yang sama. Mesti ketika mereka menetapkan, ada salah satu Tuhan yang mereka utamakan. Berarti Tuhan yang kalah itu hakikatnya bukan Tuhan yang pantas disembah. Nah, kemudian wa amman nasara alqailuna bitathlith. Adapun orang-orang Nasara yang mereka mengatakan at-tathlith, yaitu dalam istilah kita trinitas, berkeyakinan adanya tiga Tuhan, tiga unsur yang menyatu, istilah keyakinan trinitas. Di mana Rabb mereka itu ikhwan fillah terdiri dari tiga unsur. Yang pertama al-ilahul ab, Tuhan bapa, al-ilahul ibn, Tuhan anak, dan al-ilahu ruhul kudus, ilah ruhul kudus, Tuhan ruhul kudus. Nah, inilah apa? Tiga unsur yang disebut dengan trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus pada keyakinan Nasara. Nah, walaupun mereka mengakui adanya tiga Tuhan, fa innahum lam yuthbitu lil alami thalathata arbabin yanfasilu ba'duhum an ba'din. Mereka tidak menetapkan untuk alam ini adanya tiga rob yang sebagian mereka terpisah dari sebagian yang lain. Dalam artian tiga Tuhan itu masing-masing punya kekuasaan sendiri-sendiri, mengatur sendiri-sendiri, enggak. Bal muttafiquna ala anna sani'al alami wahid. Bahkan mereka bersepakat bahwasanya pencipta alam ini hanya satu. Naam, hanya satu. Wa yaqulun bismil abi wal ibn wa ruhil qudus ilahun wahid. Dan mereka mengatakan bismil ab wal ibn wa ruhil kudus, dengan menyebut nama Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus, ilah yang satu. Jadi tiga unsur menyatu. Naam. Ini kekufuran. Naam. Wa qauluhum fit tathlitsi mutanaqidun fi nafsi. Dan keyakinan mereka dalam keyakinan trinitas itu apa? Bertentangan secara sendirinya, ya. Secara sendirinya itu mutanakit, yaitu saling bertentangan. Bagaimana kok tiga unsur menyatu? Wa qauluhum fil hululi afsadu min hudan. Pernyataan mereka tentang hulul, bahwasanya Tuhan Bapak menyatu pada anak dan seterusnya, atau apa, Allah kemudian menyatu dengan Yesus, ini lebih rusak lagi keyakinannya. Naam. Karena telah kita lewati pada pembahasan awal, bahwasanya keyakinan Nasara sebagainya demikian. Adanya apa? Hululiyah, menyatunya Allah pada apa? Jasad Isa bin Maryam yang mereka kenal dengan Yesus kemudian. Nasallallahu al-afiyah. Walihada kanu muqtaribina fi fahmihi wa fi ta'biri anhu. Oleh karena itulah mereka sendiri apa? Guncang dalam memahaminya dan dalam mengungkapkannya. Sehingga orang-orang Nasara, ikhwani fillah, terpecah belah. Nah, pada keyakinannya. Sebagaimana telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terpecah belah menjadi berapa golongan orang-orang Nasara Syahrul. Iftarakatin Nasara ala ha? 72 tayyib. Tintain wa sam'ina firqah. Terpecah menjadi 72 golongan. Nah, di antaranya sebab perpecahan mereka, ikhwan, dalam memahami naam perkara pokok ini. La yakadu ahadun minhum yu'abbiru anhu bima'nan ma'kul. Hampir-hampir tidak didapati di antara mereka itu yang mampu mengungkapkan dengan suatu apa makna yang bisa masuk akal. Naam. Sehingga kalau kita perhatikan agama Nasara, ikhwan, agama khayalan. Sesuatu yang tidak masuk akal. Taib. Penebusan dosa. Nah, yang penting apa? Berdosa nanti mengaku pada pendetanya. Pengakuan dosa setelah itu sudah selesai. Bayar berapa dan seterusnya. Apalagi keyakinan tentang ketuhanan ini. Walayakadu ithnani yattafiqani ala ma'nan wahid. Bahkan hampir-hampir dua orang yang beragama Nasrani itu nah bersepakat pada satu makna yang sama. Fa'innahum yakulun huwa wahidun bidzat. Salasatun fil uqnum. Sebab mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu wahidun bidzat. Zatnya satu, tapi apa? Salasatun fil uqnum. Tapi tiga dari isi unsurnya. Al-aqanim maksudnya al-usul, ikhwan. Tayyib mufradnya uqnum. Jadi jasadnya atau zatnya satu, tapi apa? Terdiri di tiga unsur pokok yang menyusunnya. Dan mereka kemudian berselisih pendapat tentang tiga unsur pokok yang menyusun ilah mereka. Wal aqanim yufassirunaha taratan bil khawas wa taratan bis sifat wa taratan bil ashkhas. Dan pokok-pokok ini ya aqanim, tadi aqanim bentuk jamak dari uqnum, bermakna apa? Usul. Mereka menafsirkannya terkadang dengan enam penafsiran al-khawas. Yang dimaksud dengan al-khawas, ikhwani fillah, yaitu sifat-sifat khusus. Yaitu sifat ilahiyah, sifat insaniyah, dan sifat izdiwajiyah. Aneh-aneh. Penggabungan antara ilahiyah dan insaniyah. Ini yang dimaksud dengan khawas. Wataratan bisifat, dan terkadang mereka menafsirkan bahwasanya akonim itu adalah sifat-sifat. Nah, sifat yang tiga menyatu pada satu zat. Apa yang dimaksud sifat yang tiga menyatu? Mereka katakan sifat ilmu, wujud, dan hayah. Wataratan bil ashkhas, dan terkadang mereka menafsirkan nam akonim tersebut dengan ashkhas, yaitu apa? Zat-zat yang tiga, yaitu al-ab, wal-ibn, dan ruhul kudus. Jadi orang-orang Nasara mereka berselisih dalam pokok akidahnya, ikhwan. Ya. Kalau khawas ada sifat-sifat khusus ilahiyah, insaniyah, dan istiwadiyah, yang merupakan penggabungan antara sifat ilahiyah dan insaniyah. Kemudian as-sifat, sifat-sifat pokok yang menurut mereka menyatu dalam satu Tuhan, yaitu sifat ilmu, wujud, dan hayat. Sedangkan ashkhas, jelas ini yang paling masyhur, yaitu apa? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Inilah yang kemudian dikenal pada keumuman orang-orang Nasara, ikhwan, dalam keyakinan Trinitas mereka. Nah, faqad fatara Allah, waqad fatara Allahu al-ibada ala fasadi hadhihi al-aqwali ba'da at-tasawwur at-tam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan kepada para hamba tentang kerusakan perkataan-perkataan dan keyakinan-keyakinan ini setelah apa? Penggambaran yang sempurna. Kalau kita tahu dan kita pahami apa yang mereka yakini tersebut, maka apa? Secara fitrah kita menyatakan itu adalah keyakinan yang rusak. Wabil jumlati fahum la yaquluna bi itsbati khaliqaini mutamatsilain, dan kesimpulannya berarti mereka tidak mengatakan, tidak meyakini tentang apa? Tetapnya dua pencipta yang sama sifat dan perbuatannya. Jadi pada beberapa paragraf ini Ibn Abil Is ingin menegaskan, ikhwan, bahwasanya apa? Tidak ada memang kelompok atau suatu agama, kelompok itu agama-agama kekufuran, yang meyakini apa? Adanya dua pencipta yang sama persis dari sisi apa? Sifat dan perbuatan. Orang-orang Hindu, orang-orang Buddha juga, walaupun mereka memiliki banyak Tuhan, banyak Dewa, tapi mesti ada yang mereka yakini sebagai apa? Tertinggi, Dewa tertinggi yang menguasai yang lain. Baik. Wal maqsudu huna sekarang. Dan maksud di sini yang diinginkan, annahu laisa fit tawaifi man yuthbitu lil alami sani'aini mutamatsilain. Bahwasanya tidak ada pada golongan-golongan, kelompok-kelompok maupun agama-agama yang menetapkan bagi alam ini dua pencipta yang sama persis. Ma'anna kathiran min ahli al-kalami wal-nadari wal-falsafah ta'ibu fi isbati hadzal matlubi wa taqririh. Bersamaan dengan itu, ya, kebanyakan dari kalangan ahli al-kalam, ahli al-nadar, dan ahli filsafat, mereka apa? Susah payah dalam menetapkan tujuan ini, dan dalam apa? Dalam merumuskan hal tersebut, ingin menetapkan tentang apa perkara itu, bahwasanya jagat raya ini hanya ada satu pencipta. Mereka susah payah untuk menetapkan itu. Berarti menunjukkan bahwasanya usaha ahlul kalam ini usaha yang sia-sia, ya tidak? Sudah terfitrahkan, ngapain capek-capek nah mencari dalil hanya untuk sekedar menetapkan bahwasanya pencipta jagat raya ini hanya satu. Sudah sangat mudah secara fitrah menunjukkan demikian. Wa minhum man ya'tarafa bil 'ajzi an taqriri hadza bil 'aqli wa za'ama annahu yutalaqqa minas sam'i, dan di antara mereka ada orang yang mengakui ketidakmampuan untuk menetapkannya secara akal dan menyangka bahwasanya itu hanya bisa diambil dari apa? Dalil as-sam'i, yaitu dalil yang berupa wahyu. Baik. Selesai pembahasan apa? Pembahasan bahwasannya tentang perkara rububiyah, ikhwan, asalnya terfitrahkan. Di sini pula kita ketahui jauhnya pertolongan Allah kepada ahlul kalam, di mana mereka disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sibuk mencari, tapi hal-hal yang sebenarnya sangat mudah untuk didapat. Nah, juga apa? Tidak ada satu kelompok pun yang mengakui adanya dua pencipta yang sama dari sifat dan perbuatan. Sekarang kita masuk pada hal berikutnya. Wal masyhuru 'inda ahli an-nazar itsbatuhu bidalil at-tamanu'. Dan yang masyhur di kalangan ahli an-nazar, penetapan bahwasanya jagat raya ini hanya ada satu pencipta. Ini itsbatuhu, maksudnya tadi itsbatu as-sani' al-wahid lil 'alam. Kebanyakan ahli nazar menetapkan bahwasanya pencipta jagat raya ini hanya satu dengan dalil yang diistilahkan dengan dalilut tamanu'. Apa itu dalilut tamanu'? Istilah baru lagi. Tayyib. Yang dimaksud dengan tamanu', ikhwani fillah, dinamakan tamanu' li'annahu mabniyun ala fardid tamanu', yaitu dalil ketidakmungkinan. Ya, berdalil dengan ketidakmungkinan. Dinamakan dalil tamanu' kenapa? Karena dibangun di atas apa? Di atas perkara yang memang tidak mungkin. Ketika tidak mungkin demikian, berarti demikian. Nah, dalam masalah ini bagaimana penerapan dalil tamanu'? Perhatikan penjelasan Imam Ibn Abil Izz. Wahuwa, yaitu annahu law kana lil alami sani'ani fa inda ikhtilafihima mithlu an yurida ahaduhuma tahrika jismin wa akhar taskinah aw yurida ahaduhuma ihya'ahu wal akhar imatah fa imma an yahsula muradahuma aw murada ahadihima aw la yahsula muradu wahidin minhuma. Baik, perhatikan contoh penerapan dalil utamanu, yaitu seandainya saja untuk alam ini ada dua sani', dua pencipta. Maka ketika terjadi perselisihan di antara dua pencipta itu, seperti misalnya salah satu dari keduanya ingin menggerakkan suatu jisim, yang lainnya ingin mendiamkannya, misalnya ingin menggerakkan matahari, satunya ingin matahari bergerak, Tuhan yang kedua ingin mataharinya diam. Berarti kemungkinannya apa? Ketika ada perselisihan di antara dua Tuhan, mudahnya, maka naam, bagaimana? Satunya ingin dia bergerak, satunya ingin diam, satunya ingin mematikan, satunya ingin menghidupkan. Maka kemungkinannya bagaimana? Imma an yahsula muradahuma. Kemungkinannya kedua maksud dari kedua Tuhan itu bisa tercapai. Taib, yang pertama, an yahsula muraduhuma. Lebih bagus. An yahsula muraduhuma. Ya, tercapai apa? Tujuan keduanya. Au muradu ahadihima, atau tercapai tujuan salah satu dari keduanya. Au la yahsula muradu wahidin minhuma, atau yang ketiga apa? Tidak ada yang tercapai kedua-duanya, tidak ada yang tercapai. Kan kemungkinannya seperti itu kalau terjadi khilaf. Nah, sekarang wal awal mumtani', yang pertama tidak mungkin. Mumtani' itu tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin itu mumtani'. Terlarang terwujudnya. Kenapa? Yang awal maksudnya apa? Terwujudnya kedua-duanya. Mungkin tidak, Wahyu? Satunya ingin mematikan, satunya ingin menghidupkan. Kemudian dua-duanya tercapai. Bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa? لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْتِدَّيْنِ. Dikarenakan perkara itu mengharuskan penggabungan antara dua perkara yang bertentangan. Hidup mati bergabung pada orang. Artinya setruk gitu ya, enggak bisa. Nah, setruk tetap hidup. Nah, dia tetap hidup. Enggak ada keadaan orang hidup hidup dan mati. Ada? Enggak ada. Karena dua hal yang bertentangan. Kemudian bergerak dan diam. Enggak bisa bergabung antara gerak dan diam. Karena kita kalau enggak gerak ya diam. Ya. Nah. Kemudian yang kedua atau wasalisu mumtani'. Yang pertama mumtani', yang ketiga juga mumtani'. Enggak mungkin. Kenapa? Li'annahu yalzamu khuluwul jismi 'anil harakati wasukun. Dikarenakan melazimkan kosongnya suatu jism, yaitu suatu makhluk yang ingin diciptakan itu, dari apa? Dari bergerak dan diam. Terus apa kalau enggak bergerak, enggak diam? Apa? Apa Zakaria? Ada enggak sesuatu enggak bergerak dan enggak diam? Hah? Sesuatu yang enggak hidup dan enggak mati, apa? Makanya enggak mungkin seandainya naam tujuan dari dua Tuhan yang sedang berselisih itu naam tidak terwujud kedua-duanya, tidak mungkin. Terwujud kedua-duanya juga tidak mungkin. Berarti kemungkinannya apa? Yang kedua saja ya, tidak. Salah satu dari keduanya yang mampu mewujudkan keinginannya. Naam. Wa salithu mumtani' li'annahu yalzamu khuluwul jismi 'anil harakati wasukun wa huwa mumtani'. Naam. Wa yastalzimu aidan 'ajzu kullin minhuma, dan juga melazimkan ketidakmampuan masing-masing dari keduanya. Tuhan kok enggak mampu, dua-duanya enggak mampu, ini enggak layak dari Tuhan. Wal 'ajizu la yakunu ilahan, dan yang enggak mampu itu enggak pantas menjadi ilah, enggak pantas disembah. Nah, jadi kemungkinan pertama tidak mungkin. Kemungkinan kedua juga apa? Tidak bisa diterima. Wa idza hasala muradu ahadihima dunal akhar kana hadza huwal ilahul qadir wal akharu ajizan la yasluhu lil ilahiyah. Berarti tinggal kemungkinan kedua. Yaitu apa? Salah satunya yang mampu mewujudkan. Nah, maka apabila tercapai tujuan atau maksud dari salah satu keduanya, sedangkan yang lain tidak, maka Tuhan yang mampu mewujudkan itulah apa? Al-Ilahul Qadir, ya, sesembahan yang memiliki kudrah, kemampuan yang pantas disembah, sedangkan yang lain tidak mampu dan tidak pantas untuk menyandang apa? Menyandang gelar ilahiyah. Ya, menyandang na'am sebutan sebagai ilah, sebagai Tuhan. Ini yang dimaksud dengan dalil utamanu. Berarti kalau enggak mungkin ini, enggak mungkin ini, berarti ini. Nah, ini yang dimakan dengan apa? Dengan dalil utamanu. Maksudnya apa ikhwan? Dalam menetapkan jagat raya ini dengan dalil utamanu, kenapa? Enggak mungkin adanya dua ilah yang apa? Ada di jagat raya ini. Sebab kenapa? Kalau ada dua ilah, pasti di sana suatu saat akan terjadi perselisihan. Ketika terjadi perselisihan, kemungkinannya kedua-duanya mampu mewujudkan tujuannya, maka jagat raya ini akan terpisah. Nah, dan juga tidak akan apa, tidak akan bisa apabila dua perkara itu sesuatu yang bertentangan antara hidup dan mati. Jadi mesti ada yang menang dari salah satu keduanya, sehingga ya, akhirnya jagat raya itu hanya apa? Hanya dimiliki oleh ilah yang satu. Naam, itu maksudnya. Wa tamamul kalami ala hadzal asri ma'rufun fi mawdhi'ih, dan kesempurnaan perkataan ini, naam, untuk pokok dalil tamanu tersebut ma'ruf, sesuatu yang dikenal di tempatnya. Nah, ini berkenalan dengan istilah-istilah apa yang di munculkan oleh ahlun nazar wal kalam. Qala wa katsirun min ahli an-nadhri yaz'umuna anna dalil at-tamanu huwa ma'na qawlihi ta'ala law kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kebanyakan dari ahli nazar menyangka bahwasanya dalil tamanu itulah makna pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Seandainya pada langit dan bumi itu ada sesembahan selain Allah, "Lau kana fihi ma alihatun illallah." Seandainya ada pada langit dan bumi itu sesembahan selain Allah, la fasadata, maka keduanya itu akan hancur. Langit dan bumi akan hancur. Menunjukkan berarti ilah itu hanya satu. Nah. Dan untuk penjelasan tentang penerapan dalil tamanu' pada ayat ini apakah benar atau tidak, kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Baik. Naktai bihadza, subhanakallah.